Jawabnya, kalau engkau berjalan di satu jalan, jalan tersebut banyak onak dan duri, banyak halangan dan rintangan, apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, aku akan berjalan dengan berhati-hati, menghindari duri-duri tadi, penghalang-penghalang tadi, sampai ke tujuan. Maka kembali dia jawab, itulah takwa. Itulah ketakwaan. Kita sekarang sedang berjalan menuju Allah. Kita hidup mendekati kematian. Sehari demi sehari, sebulan demi sebulan, tahun demi tahun, mendekat pada kematian. Mendekat kepada kematian. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka kalau kita sudah sampai di tujuan, yaitu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita selamat atau tidak? Seperti tadi, berjalan di tempat yang berduri, dia berhati-hati jangan sampai dia terluka. Dan sampai di tujuan dengan selamat. Kalau ternyata sampai di tujuan kita berbagai macam dosa kemaksiatan masih ada pada diri kita, berarti kita bertemu Allah dalam keadaan berdarah-darah. Kena duri yang ini, kena beling yang itu, prosok di sini. Maka kita pasti akan takut dengan ketakutan yang dahsyat. Apakah Allah akan mengampuni atau akan mengazab? Adapun mereka-mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun mereka-mereka yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka dia akan bertemu Allah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa itu aman? Keamanan. Tenteram, tidak khawatir. Mengapa? Karena kita selamat dari berbagai macam kejelekan, dosa-dosa, kemaksiatan. Itu makna takwa. Dan Rasulullah SAW setiap diminta wasiat, ya Rasulullah berikan kami wasiat, maka pasti akan menjawab, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan dengan taqwallah. Setiap orang meminta, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, akan berkata, usikum bitaqwallah. Kadang ditambah dengan wasiat lain. Tetapi wasiat takwa menjadi wasiat utama. Demikian pula para anbiya sebelumnya. Juga ketika berwasiat kepada anak-anaknya sama. Berwasiat dengan ketakwaan. Karena itu wasiat para rasul dan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat-ayat yang selalu dibaca setiap kita memulai kajian. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang lurus. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan dengan sama. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Allah supaya kalian bisa bertakwa bagaimana? Allah perintahkan salat agar kalian bertakwa. Allah perintahkan puasa agar kalian bertakwa. Allah perintahkan kalian beribadah kepadanya agar kalian bertakwa. Maka kaum muslimin, dengan ibadah-ibadah tadi kita bertambah ketakwaan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Orang yang takwa adalah orang yang selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Takwa lagi. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Agama inilah, Al-Quran inilah, syariat inilah. Kata Allah, hadza sirati, ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus dan diperingatkan jangan mengikuti jalan-jalan lain agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, dzalikum wassakum bihi, demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wasiat itu bukan perintah biasa. Wasiat itu dalam tafsir disebutkan al-amr al-muakkad al-muqarrar, perintah yang ditekankan, ditetapkan. Berarti ada tekanan. Bukan perintah biasa, tapi perintah yang sangat ditekankan. Dzalikum wassakum bihi. Ini adalah wasiat dari Allah. Yang Allah wasiatkan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Agar kalian bertakwa. Maka tidak mungkin orang bisa bertakwa tanpa mengikuti jalan yang lurus. Dan akan rusak ketakwaan kalau dia mengikuti subul, mengikuti jalan-jalan lain. Apakah jalan yang lurusnya? Apakah jalan-jalan lainnya? Jalan yang lurus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang didasari tauhid was sunnah. Beliau mengistilahkan dengan tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Itu tak. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus di atas dua rel. Rel pertama mengesakan Allah dalam ibadah. Rel kedua menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Dalam ittiba'. Beribadahnya hanya kepada Allah. Caranya hanya seperti Rasulullah SAW. Maka itu siratul mustaqim. Berarti apa subulnya? Masih kata Ibnu Qayyim, subulnya adalah jalan-jalan lain. Yakni bunayyatut tariq. Bunayyatut tariq adalah cabang-cabang syubhat dan syahawat. Disebutkan oleh Mujahid di dalam tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir menukil dari Mujahid. Bahwa yang namanya subul adalah asyubhat wasyahawat. Syubhat adalah pengkaburan-pengkaburan agama. Mana pengkaburan agama adalah apa yang bukan dari agama kemudian dinamakan agama. Apa yang bukan dari Islam tetapi diatasnamakan Islam, itu syubhat. Dikatakan syubhat karena samar-samar. Dari sisi ini kelihatan sepertinya bagus, tapi dari sisi lain itu merusak agama. Yang kedua, syahwat. Syahwat. Dan orang keluar dari jalan yang lurus, bisa jadi karena tipuan-tipuan tadi, dikira agama padahal bukan. Itu syubhat. Bisa juga karena syahwat. Yang karena syahwat ini, walaupun dia tahu itu salah, akan diambil. Karena keuntungan syahwatnya, untuk memuaskan syahwatnya, untuk mementingkan dirinya di dunia ini, mendapatkan keuntungan jabatan, keuntungan dunia, keuntungan harta emas dan perak, dan seterusnya. Maka dia tidak peduli dengan halal haram. Ini karena syahwat. Ada yang menyimpang karena syubhat, ada yang menyimpang karena syahwat. Maka hindarilah keduanya. Hindari syubhat dengan ilmu. Dalil-dalil dari ayat dan hadis. Kalau tidak jelas, jangan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan adalah qaulullah. Wa qaulur rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul. Sedangkan yang tidak berdalil, yang katanya, sepertinya, kadang-kadang, kayaknya, jangan. Khawatir itu adalah syubhat yang akan menyesatkan. Sedangkan menghindar dari syahwat dengan keikhlasan dan keyakinan terhadap akhirat. Akhirat jauh lebih baik. Tapi ini tawaran yang menggiurkan. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, lebih lama. Dunia seberapa yang paling lama umur seseorang paling 100 tahun itu sudah jarang sekali. Tetapi nanti di akhirat kebaikannya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan termasuk ketakwaan barakallahu fikum adalah kita bekerja sama dengan baik antar kaum muslimin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu membantu dalam permusuhan dan dosa. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketakwaan sangat banyak bentuknya, tapi saya bawakan ta'awun karena berkaitan dengan sebuah negeri, berkaitan dengan sebuah desa, sebuah kota. Akan jadi baik kalau penduduknya saling ta'awun, saling bantu-membantu antara pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya. Saling dukung-mendukung antara ulama dan pemerintahnya, hukam dan ulamanya. Kalau bekerja sama antara orang kaya dan orang miskinnya, orang miskin dengan orang kayanya, bekerja sama dengan baik. Bukan dengan kezoliman-kezoliman. Orang kaya, sok kaya-kayanya. Kalau enggak dibantu sama orang miskin, mau apa? Hah? Ambilkan anu, enggak ada. Pembantunya enggak ada. Enggak ada yang mau bantu. Bikinkan, enggak ada. Pegawainya, enggak ada. Enggak ada orang miskin. Enggak bisa. Sehingga mereka membutuhkan fuqara. Dan fuqara juga demikian. Mereka akan mendapatkan bantuan, bayaran, dan sebagainya. Sehingga indah kalau masing-masing dengan keadilan. Masing-masing membantu, saling membantu dengan rahmat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bayyani, dua orang yang berjual beli. Kalau sedekah, dua-duanya jujur, dua-duanya adil, dua-duanya jujur, burika, diberkahi jual belinya. Termasuk sewa-menyewa, termasuk urusan kepegawaian, termasuk urusan gaji, itu semua masuk di dalamnya. Kalau jujur, kalau saling memberikan haknya dengan baik, burika fi bay'ihima, akan barokah jual belinya. Bayangkan kalau seluruh negeri ini demikian, barokah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barakallahu fikum, termasuk ketakwaan adalah bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berbicara bersikap adillah, walaupun terhadap kerabat dekat sendiri, adil dalam berbicara. Dan juga adil dalam bersikap, adil dalam berbuat. Allah katakan dalam masalah yang kedua, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Takwa lagi yang dibahas. Supaya kalian bertakwa, supaya kalian menjadi muttaqin dan mendapatkan barakah dari Allah. I'dilu, bersikap adillah, berbicara adillah, berbuat adillah. Mananya bersikap adil, berbuat adil adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu. Itu adil. Maksudnya benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Itu adil. Kalau salah dikatakan benar atau benar dikatakan salah, dia tidak adil. Kalau saksi di pengadilan mengucapkan dengan jujur, saya lihat, saya saksikan bahwa dia memang berbuat begini dan begitu. Padahal kerabatnya. Itu yang dikatakan adil dalam berbicara. Wa idza qultum fa'dilu. Bersikap adillah ketika kalian berbicara. Kalau salah, walaupun saudaranya sendiri, walaupun kerabatnya sendiri, katakan salah. Tidak ada nepotisme. Tidak ada urusan kedekatan-kedekatan. Kalau salah, ya salah. Sebaliknya, kalau benar, katakan benar. Dia benar. Loh, tapi dia musuhmu. Iya, memang musuh saya. Tapi kali ini dia benar. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Ini berarti keadilan mengucapkan apa adanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dia saksikan. Tadi contoh, sesuai dengan apa yang dia saksikan. Sekarang contoh, apa yang sudah Allah turunkan itu adil. Contohnya masih berkait dengan kajian tadi pagi, yaitu tentang Hudaybiyah. Dalam kasus Hudaybiyah, Rasulullah SAW menerima perjanjian yang kayaknya sepintas sepertinya timpang, lebih enak di musyrikin, gak enak di kita. Yaitu kalimat, kalau ada yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah, kembalikan ke Mekah. Kalau ada yang murtad dari Madinah ke Mekah, gak boleh dikembalikan. Kan gak adil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita mau ngalah begini? Kita lawan saja. Kita orang yang kuat, kita orang pemberani, kita bukan penakut. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Tidak mesti berperang itu sebagai solusi. Tidak mesti. Kali ini, tahan tangan-tangan kalian. Mengapa? Karena ini bulan haram, bulan suci. Dan tanahnya tanah haram, tanah suci. Tidak boleh menumpahkan darah di sini. Bersikap adillah kalian. Dan turun ayat yang sedang kita baca ini. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian bersikap tidak adil. Menumpahkan darah di bulan haram. Menumpahkan darah di tanah haram. Tidak boleh. Lihat ikhwan ibn na'azakullah. Walaupun benci, tetapi sikap adillah. Apa sikap adilnya? Ini tanah haram, jangan dilanggar. Ini bulan haram, jangan dilanggar. Tahan tangan-tangan kalian. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang, ketika ada seseorang, masyarakat, sekelompok yang menyatakan ini penguasa zalim, curang, korupsi, kita lawan saja, kita berontak padanya. Itu tidak adil. Mengapa tidak adil? Seorang yang masih muslim enggak boleh ditumpahkan darahnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ikhwan ibn na'azakumullah, betapa indahnya kalau mereka semua mengerti hukum Allah, mengerti syariat Allah, mereka bisa sabar dalam sekian hadis, 20 lebih hadis Nabi SAW tentang penguasa. Kata beliau SAW, isbiru, isbiru, isbiru, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Mengapa? Dia masih muslim. Yang harus, yang mesti doakan kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Berilah petunjuk pada mereka. Karena kalau engkau melawan mereka, berarti muslimin melawan muslimin. yang tertumpah darah kaum muslimin, yang kacau negerinya muslimin, yang hancur negerinya muslimin, korbannya muslimin, yang bersorak orang-orang kafir di luar sana. Sebuah negeri muslimin yang besar hancur. Mereka tepuk tangan. Bersikap adillah. Kalau engkau melanggar perintah Nabi, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di telaga haud, kata Nabi. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Ini sampai mati, sampai di akhirat nanti. Sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Karena Nabi mengatakan, hingga bertemu aku di telaga haud. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak perintah-perintah agar kita menyabari penguasa, agar jamaah kaum muslimin tidak koyak, tidak terpecah, tidak rusak. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah penguasa, pemerintah. Mengapa sampai ada ayat khusus yang berkata, wa ulil amri minkum ay minal muslimin. Mereka masih salat, mereka masih puasa, berarti mereka muslimin. Mereka umrah, berarti mereka muslimin. Maka sabarilah kekurangan-kekurangannya. Karena memang seorang muslim bukan maksum. Tidak mungkin tidak punya salah. Ada saja kesalahannya. Wasbiru hatta talaqawni alal haud. Ada seorang yang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma as'aluka anit taqi, walakin man fa'ala kaita wa kait, fadakar asyar. Ya Rasulullah, kami enggak tanya kalau penguasanya bertakwa. Tetapi yang aku tanyakan, bagaimana kalau mereka berbuat kaita wa kaita. Kaita da kaita adalah yang seperti ini dan seperti itu. Fadzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Tetap Nabi berkata, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian. Disuruh untuk sabar dalam ketaatan pada yang baik. Sabar untuk tetap bersama penguasa. Jangan memisahkan diri dari penguasa. Ketika sunnah ini dilanggar, apa yang terjadi? Bukan barokah dibuka dari langit dan dari bumi. Kehancuran yang terjadi. Di beberapa negeri di luar sana, kita menyaksikan hancur, benar-benar hancur. Hisan wa ma'nawiyan. Benar-benar lahir batin hancurnya. Kotanya, gedung-gedungnya hancur. Dan rakyatnya juga hancur. Terbunuh, berserakan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Ketika mereka menyabari penguasa yang zalim, keji. Setiap hari ada yang digantung, setiap hari ada yang ditembak. Di Sudan waktu itu. Berapa puluh orang dibunuh oleh penguasa. Berani lawan, bunuh. Berani lawan, bunuh. Berapa puluh orang atau mungkin berapa ratus. Tetapi ketika mereka tidak sabar dan melawan, korbannya kaum muslimin 2 juta orang. 2 juta. Dan ini bukan saya dengar dari koran. Saya duduk di depan syekh, salah seorang ulama. Kemudian beliau menceritakan, lihat di Sudan, kata beliau. Menceritakan cerita ini. Bayangkan 2 juta orang. Kalau Saudi mati 2 juta orang, Mekah kosong. Madinah, Jeddah kosong. Karena kami di sekitar ini cuma 2 juta. Selebihnya pendatang. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata mereka yang mengalaminya melalui syekh yang sama, berkata, wallahi kami keluar rumah takut. maka kami bawa senjata. Kalau ada orang yang melihat kami, kami waspada. Kalau dia megang senjatanya, saya tembak. Saya tidak tahu kenapa saya tembak dia. Cuma karena takut dia nembak saya. Bayangkan. Tidak tahu sama sekali dia siapa. Kalau dia tidak tembak, kalau saya tidak tembak dia, dia tembak saya. Mengerikan sekali. Seorang menembak tidak tahu kenapa menembak. Seorang ditembak juga gak sadar, gak tahu kenapa saya ditembak. Itu fitnah namanya. Kapan itu terjadi? Ketika gak ada penguasa. Kapan itu terjadi? Ketika rakyat memberontak, rakyat melawan, akhirnya terjadi kehancuran, maka tidak jelas lagi siapa pemimpinnya dan siapa yang dipimpin. Masing-masing orang memusuhi orang lainnya, masing-masing orang membela dirinya. Hancur sehancur-hancurnya. Kemudian mulai anak-anak kecil mengais-ngais makanan karena kelaparan. Bersyukurlah wahai kaum muslimin, karena bersyukur itu termasuk ketakwaan yang membawa barokah. Maka wahai para penguasa, bersikap adillah. Wahai para rakyat jelata, bersikap adillah. Menilai penguasa dengan adil, dan penguasa memimpin rakyat dengan adil. Wallahi barakat minas sama'i wal ard, akan turun barokah dari langit dan dari bumi. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Barakah berlebih. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau seakan-akan berkata kepada awan di hadapan manusia, lihatlah awan itu. Silakan wahai awan, pergilah kemana kau suka dan turunkan airmu kemana kau suka. Barakahmu akan kembali kepada kami. Mengapa? Di sana turunnya di desa Fulani hujan subur makmur, sedangkan di sini tetap kering tandus, barokahnya akan kembali ke sini karena mereka muslimin yang mengeluarkan zakat. Dimanapun mereka, mereka muslimin mengeluarkan zakatnya kepada penguasa, penguasa akan salurkan kepada rakyat yang kekeringan tadi, sehingga silakan hujan dimanapun, barokahnya kepada kita juga. Kalau adil, kalau jujur, kalau kaum muslimin, pemerintahnya dan rakyatnya, orang-orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang adil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan makmur negerinya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kok Ustaz bilang pasti? Karena Allah yang janji. Kalau saya berjanji, saya berkata insyaallah. Kalau Allah yang janji, law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Janji Allah pasti benar. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan mendzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, kami enggak akan mendzalimi hambaku, kata Allah. Kalau memang mereka layak untuk diberi kemakmuran, Allah berikan kemakmuran. Tetapi kalau kadzabu, kalau mendustakan Allah, tidak terduli dengan syariat, tidak mengindahkan ayat, tidak peduli dengan nasihat nabinya alaihi salatu wassalam, kemudian turun azab, maka fala yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Jangan kesalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Kita menarik-narik azab. Azablah kami. Dengan kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kecurangan. Itu namanya memanggil-manggil azab. Ikhwan ibn a'azzakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika kita khutbah Jumat kemarin di Masjid Islamic Center ya, kita sampaikan tentang nikmatnya kebersamaan. Nikmatnya kebersamaan. Dan ternyata saya baca di situ di perapatan ada tulisan palopo. apa ke kota kebersamaan. Iya. Masya Allah. Motonya bagus sekali. Kota kebersamaan. Wallahi kebersamaan itu syar'i. Di dalam Al-Quran berapa ayat menyatakan agar kalian tetap bersama, tetap berjamaah, menjaga kebersamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman. Ati'ullahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa hikmahnya disuruh taat pada ulil amri? Kebersamaan. Kedua, Allah katakan, wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Ini barakallahu fikum juga untuk kebersamaan. Jangan menjadi seperti musyrikin yang berpecah belah. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maknanya, hendaklah kalian seperti muslimin, yaitu menjaga kebersamaan. Apalagi kita bukan seperti muslimin, memang muslimin. Maka buktikanlah keislaman kita dengan menjaga kebersamaan. Ketiga, Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti mereka. Tafsirnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Setelah datang pada mereka keterangan yang jelas. Setelah datang ayatnya yang jelas. Setelah datang bimbingan hadis yang jelas. Setelah datang sunnah yang jelas. Kemudian mereka berpecah. Setuju, tidak setuju. Loh, kalau ayat, hadis, enggak ada pilihan lain. Kecuali terimalah. Enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah kalau sudah ada keputusan dari Allah atau keputusan dari Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Tetapi lihatlah haula, lihatlah mereka yang mereka berselisih, berpecah, mimba di majaat humul bayinat. Setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, ulaika lahum adzabun adzim. Ini juga mengajarkan kebersamaan. Yang keempat, Allah mengancam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka yang memecah belah agamanya, maka engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Allah pisahkan nabinya. Tidak termasuk mereka. Dan nabi juga berlepas diri dari mereka yang berpecah belah. Ditambah lagi dengan hadis. Berarti dalil yang kelima, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan kalian jangan berpecah belah. Apa maknanya berjamaah? Pertama, kebersamaan di bawah satu penguasa. Kedua, kebersamaan di dalam agama yang sama, yaitu bersama jamaatul ula, jamaah yang pertama. Siapa jamaah pertama? Para sahabat. Dan keutamaan mereka sudah kita bahas dua season. Dari mulai maghrib isya sampai subuh diulangi, ditambahkan. Keutamaan para sahabat. Kata Nabi, yang akan selamat adalah al-jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Disebutkan dengan kalimat al-jamaah. Yang akan selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Aku dan para sahabatku. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk berjamaah, maknanya tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dan tetaplah kalian bersama para sahabat dan manhajnya dan agamanya dan pemahamannya. Tetaplah bersama mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sampai pada ayat, kunu ma'as sadiqin. tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur, para shodiqin. Siapa shodiqin? Ya para sahabat lagi. Karena Allah katakan tentang mereka, ulaika humus shodiqun. Mereka lah orang-orang yang shodiqin. Kunu ma'as shodiqin. Tetaplah sabar bersama para shodiqin. Demikian pula Nabi menyatakan, alaikum bil jama'ah. Atas kalian untuk tetap bersama jama'ah. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan dari orang berdua lebih jauh. Bertiga lebih jauh lagi, bertigapuluh lebih jauh lagi, bertigapuluh juta lebih jauh lagi. Bagaimana kalau 300 juta rakyat Indonesia bersatu dalam satu pemimpin? Lebih jauh lagi. Sulit dia untuk memecah belah umat Islam. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Kelanjutan hadisnya, siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, yang paling istimewanya, maka hendaklah mereka berjamaah menjaga kebersamaan. Kebersamaan dengan penguasanya. Jangan memisahkan diri, jangan memberontak, jangan memecah belah. Dan kebersamaan bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu hadis barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibn Abi Asim. Ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu azab. Apakah kita menginginkan rahmat atau menginginkan azab? Maka jagalah kebersamaan. Ikhwan fillah na'azzakumullah, karena ini termasuk ketakwaan yang sudah Allah janjikan. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat tadi ini barakallahu fikum termasuk ketakwaan. Hendaklah kita sabar bersama penguasa. Sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena diganti, tetap sama. Apa bedanya dengan yang kemarin? Apa bedanya dengan yang kemarinnya dan kemarinnya dengan kemarinnya? Kurang lebih mirip-mirip. Ikhwan fillah na'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim. Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya ada sesuatu, maka sabarlah. Juga dalam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan amma ba'du dalam khutbah. Amma ba'du, innakum satarawna ba'di, kalian akan melihat setelahku penguasa-penguasa yang atharah. Atharah artinya tidak adil dalam memimpin rakyatnya, curang dalam memimpin rakyatnya. Kata Nabi, kalian akan menghadapi penguasa-penguasa yang demikian dan demikian. Fasbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya. Dan Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada kita pesan-pesannya. Bahkan sampai ketika para sahabat meminta wasiat terakhir. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini nasihat terakhir. Nasihat perpisahan. Berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi memberikan wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan dengar taat pada penguasa kalian, walaupun pemimpin kalian adalah turunan budak dari Habasyah. Dalam riwayat mujaddah, mujaddah cacat terpotong hidungnya. Lihat, turunan budak biasanya hitam, jelek, terpotong hidungnya. Na'udzubillah. Tetapi kalau itu sudah jadi penguasa kalian, sabarilah, kata Nabi. Tetaplah dengar dan taat pada penguasa kalian. Fil ma'ruf. Kalau ada sesuatu yang engkau tidak suka, fal yasbir. Kalau ada sesuatu yang engkau tidak ridha, fal yasbir. Sesungguhnya yang terkena dosa adalah yang ngikut. Adapun mereka yang tidak ridha, walaupun dia tetap sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala pada kesabarannya. Dan yang berikutnya adalah perintah untuk mendoakan penguasa. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan penguasa kami. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemerintah kami. Ya Allah, berilah bimbingan kepada mereka, kepada hidayah. Allah, jadikan mereka, ya Rabbi, orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur dan adil. Berikan pada mereka bitanata khair, teman-teman yang baik, dan jauhkan mereka dari teman-teman yang jelek. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.